Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan tentang khiyar asyart. Kata beliau, illa ayyashtarita al-khiyara lahuma aw li ahadihima muddatan ma'lumatan fayakunani ala syartihima wa in talatil muddatu illa ay qata'ah. Ini khiyar syart ya. Jadi khiyar majelis itu tadi, kalau sudah berpisah, boleh kembali atau tidak? Ada khiyar atau tidak kalau sudah berpisah? Jawabannya tidak ada khiyar lagi. Sudah terputus kalau sudah berpisah. Kecuali kalau ada pensyaratan. Ya, saya beli baju tadi 200 ribu, saya katakan saya beli ya 200 ribu. Tapi saya mau bawa dulu ke rumah. Ya, kalau istri saya senang melihatnya, saya beli. Kalau tidak saya kembalikan lagi. Ini syarat. Si penjual berkata, tidak apa-apa, bawa saja. Ya. Maka sepanjang syarat ini disetujui, maka begitu saya pulang ke rumah ternyata istri misalnya tidak suka, saya ingin kembalikan lagi, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Dan ini yang disebut dengan nama khiyar asyart. Ya. Baik. Dan pensyaratan ini dibolehkan berdasarkan hadits Umar itu, hadits Ibnu Umar itu tadi, illa bi al khiyar. Itu yang dimaksud adalah khiyar syart. Dan telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan selainnya, beliau bersabda, al muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin di atas syarat-syarat mereka. Jadi kalau mereka sudah menetapkan sebuah syarat dan disepakati, seorang muslim adalah menepati persyaratannya. Dia menepati persyaratannya. Baik. Jadi salah seorang dari keduanya, illa yashtarital khiyar lahum awli ahadihima. Kecuali kalau ada pensyaratan khiyar untuk keduanya. Ya. Atau salah seorang dari keduanya. Misalnya penjual berkata, ini barang saya jual. Ya. Tapi saya sebenarnya masih ragu menjualnya karena masih ada pertimbangan lain, menunggu kedatangan anak, kata si penjual. Ya. Kalau datang anak saya dan ternyata dia tidak suka untuk menjualnya, maka saya ingin mengambilnya kembali. Maka ini boleh saya. Ya, karena memang khiyar syarat berlaku untuk penjual dan berlaku untuk si pembeli. Iya. Muddatan ma'lumah. Dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi kalau mereka tentukan waktu, fayakunani ala syartihima, harus di atas syaratnya. Berapa lama muddahnya? Kata beliau, wa in talatil muddah, walaupun waktunya lama. Misalnya saya beli mobil misalnya, mobil bekas. Iya. Dan saya tidak tahu kondisi mesinnya, mobilnya bagaimana, hakikatnya. Dan ini perlu dipakai dulu berapa lama mobil itu. Iya. Maka saya bikin akad dengan penjual bahwa mobilnya saya beli dengan syarat saya diberi waktu mengembalikannya, hak mengembalikan selama 1 bulan. Ya, kalau misalnya tanpa dalam sebulan ada kerusakannya, maka saya berhak untuk apa? Untuk mengembalikannya. Ini syarat ya. Ya, walaupun sebenarnya ini juga, walaupun tanpa disyaratkan, kalau memang ada aib, itu akan datang tadi di pembahasan khiyarul aib. Boleh dikembalikan. Kalau memang ada apa? Aibnya. Tapi kalau dia sudah syaratkan, walaupun panjang waktunya lama, tidak ada masalah. Disyaratkan 1 bulan, 2 bulan. Lebih daripada itu atau kurang daripada itu, tidak ada masalah. Karena ini masuk di dalam keumuman al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimun di atas apa? Syarat-syarat mereka. Berikutnya,